بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala mengatakan, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan al-imam muslim rahimahullah meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannata. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ia menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Jabirun huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram الأنصاري السلمي صحابي جليل مكثر ابن صحابي. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami, seorang sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis, putra dari seorang sahabat pula. Mata bil Madinati ba'da sab'ina. Beliau meninggal dunia di Madinah setelah tahun 70 Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sanatan, pada usia 94 tahun. Man laqiyallaha, barang siapa berjumpa dengan Allah, yaitu man mata, barang siapa meninggal dunia. La yusyriku bihi, tidak menyekutukannya, yaitu lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fil rububiyyati, yaitu tidak menjadikan bersamanya sekutu baik di dalam ilahiyah tidak pula di dalam rububiyyah syai'an ay syirkan qalilan aw katsiran, sesuatu yaitu kesyirikan sedikit ataupun banyak. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, anna man mata ala tauhid, bahwasanya barang siapa meninggal di atas tauhid, fadukhuluhu aljannata maqtu'un bihi, maka masuknya ia ke dalam jannah merupakan perkara yang dipastikan. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alayha fa huwa tahta mashi'atillah. Maka apabila ia merupakan pelaku dosa besar, orang yang meninggal di atas tauhid tersebut merupakan pelaku dosa besar, dan ia meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukannya, belum bertaubat darinya, maka dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa'in afallahu anhu dakhalaha awwalan. Maka apabila Allah Azza wa Jalla memaafkannya, dia akan masuk ke dalam jannah pada kali yang pertama, langsung masuk ke dalamnya. Wa illa uzziba finnari. Dan kalau Allah Azza wa Jalla tidak memaafkannya, dia akan disiksa di dalam neraka. Thumma ukhrija minha wa udkhilal jannata. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa anna man mata 'ala syirkil akbari la yadkhulul jannata. Dan bahwasanya barang siapa meninggal di atas kesyirikan besar, dia tidak akan masuk ke dalam jannah. Wala yanaluhu minallahi rahmatun. Dan dia tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Wa yakhludu finnari. Dan dia kekal di dalam neraka, iyadan billah. Wa in kana syirkan asghara dakhala an-nar in lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun. Dan apabila syirik tersebut merupakan syirik kecil, dia akan masuk ke dalam neraka apabila tidak ada bersamanya kebaikan yang lebih berat darinya. Lakin la yukhalladu fiha, akan tetapi ia tidak dikekalkan di dalamnya. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi at-taghlidha fi an-nahyi 'an asy-syirki mimma yujibu shiddatal khawfi minhu. Bahwasanya di dalamnya terdapat sikap keras di dalam larangan dari kesyirikan yang mewajibkan ketakutan yang sangat terhadap kesyirikan. ma yustafadu minal hadithi, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadith tersebut. Al-ula, yang pertama, wujubul khawfi minasyirki, wajibnya takut dari kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Lianna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Karena sesungguhnya keselamatan dari neraka dipersyaratkan selamat dari kesyirikan. Yaitu seseorang yang selamat dari neraka, dia harus selamat pula dari kesyirikan. Al-thaniyatu, yang kedua, annahu laysal ibratu bikathratil amali. Bahwasanya bukanlah yang teranggap adalah banyaknya amalan. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Hanya saja yang teranggap adalah keselamatan dari kesyirikan. Al-thalithatu, yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallahu. Penjelasan makna la ilaha illallah, wa annahu tarkus syirki wa ifradullahi bil ibadati. Dan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Ar-rabi'atu, yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi. Dekatnya jannah dan neraka dari seorang hamba. Wa annahu laysa bainahu wa bainahuma illa al-maut. Dan bahwasanya tidak ada antara seorang hamba dengan jannah maupun neraka melainkan kematian. Al-khamisatu, yang kelima, fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Maka inilah ya ikhwan, hafizani wa hafizakumullah, beberapa dalil di dalam bab ini yang mewajibkan kita untuk takut terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka dengan ini semestinya kita semua berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mempelajari tentang kesyirikan. Dan berupaya bersungguh-sungguh pula agar tidak terjatuh ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallahu. Bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Wa qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah, wahai Nabi, ini adalah jalanku. Aku berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah. Dan tidaklah aku termasuk di antara orang-orang musyrik. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد. Kesesuaian bab dengan kitab التوحيد. أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه. بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tatkala beliau telah menyebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya tauhid dan keutamaannya serta perkara-perkara yang mewajibkan untuk takut dari lawannya yaitu kesyirikan, beliau pun menyebutkan di dalam bab ini bahwasanya tidak sepantasnya bagi orang yang mengetahuinya untuk mencukupkan pada dirinya. Bahkan wajib baginya untuk berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sebagaimana itu merupakan jalannya para rasul dan para pengikut mereka. Ad-du'a'u ay da'watun nasi. Ad-du'a' yaitu mendakwahi manusia. Ila syahadati an la ilaha illallahu. Menuju syahadat la ilaha illallah ay. Ila tauhidillahi wal imani bihi. Wabima ja'at bihi rusuluhu. Mimma huwa madlulu hadhihi syahadati. Yaitu menuju tauhidullah dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Serta apa yang didatangkan oleh para rasulnya. Yang merupakan makna syahadat ini. Makna yang ditunjukkan oleh syahadat ini. Qul, katakanlah al-khitabu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini ditujukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadhihi أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها yaitu dakwah yang aku menyeru kepadanya dan jalan yang aku berada di atasnya. Sabili, tariqati wa da'wati, jalanku dan dakwahku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, ila tauhidillah, menuju tauhidullah, la ila hadzin min hududid dunya, tidak menuju kepada satu bagian dari bagian-bagian dunia. Wala ila riasatin, wala ila hizbiyatin. Tidak pula kepada jabatan, tidak pula kepada hizbiyah. Ala basiratin, ala ilmin bidhalika, di atas ilmu tentangnya. وبرهان عقلي مشرعي dan di atas bukti yaitu dalil akli maupun syar'i. والبصيرة المعرفة التي يميز بها يميز biha bainal haqqi wal batili. Al basirah yaitu pengetahuan, ilmu yang dibedakan dengannya antara yang hak dengan yang batil. Wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani, yaitu beriman denganku dan membenarkanku. Yahtamilu annahu atfun ala dhamiril marfu'i. Ada kemungkinan bahwa man diatofkan kepada dhamir yang marfu', yaitu fi mahali raf'in. Fi ad'u, di dalam ad'u. Fayakunul ma'na, maka maknanya menjadi ana ad'u ilallahi ala basiratin wa manittaba'ani kadhalika yad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla di atas ilmu, dan orang yang mengikutiku demikian pula berdakwah menuju Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Wa yahtamilu an yakuna 'atfan 'ala ad-dhamiril munfasili. Dan ada kemungkinan man diatofkan kepada dhamir munfasil, ana. Fayakun al-ma'na, maka maknanya menjadi ana wa atba'i ala basiratin, aku dan para pengikutku berada di atas ilmu. Wattahqiqu, dan pendapat yang benar, annal 'atfa yatadammanul ma'nayaini, bahwasanya 'ataf tersebut mengandung dua makna yang disebutkan. Fa atba'uhu Hum ahlul basiratid da'una ilallahi. Maka para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang berdakwah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallahi wa unazzihullaha wa uqaddisuhu an an yakuna lahu syarikun fi mulkihi au ma'budun bihaqqin siwahu. Yaitu, dan aku menyucikan Allah Azza wa Jal. Unazzih uqaddis makna. Aku menyucikan Allah Azza wa Jalla dari memiliki sekutu di dalam kerajaannya, atau memiliki sesembahan yang hak selainnya, yaitu menyucikan Allah Azza wa Jalla dari memiliki sekutu baik di dalam tauhid rububiyah maupun uluhiyah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, ya'murullahu rasulahu an yukhbiran nasa an tariqatihi wa sunnatihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengkhabarkan kepada manusia tentang jalannya dan sunnahnya, bahwasanya jalan beliau dan sunnah beliau adalah annaha da'watu ila syahadati an la ilaha illallahu ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Berdakwah menuju syahadat la ilaha illallah di atas ilmu, keyakinan dan bukti. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilayhi ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Dan setiap orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan di atas ilmu, keyakinan dan bukti, wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anil syariki lahu fi mulkihi wa 'anil syariki lahu fi ibadatihi. Dan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau menyucikan Allah Azza wa Jalla dari sekutu baginya di dalam kerajaannya dan dari sekutu baginya di dalam ibadah kepadanya. Wa yatabarra'u mimman asyrak bihi wa in kana aqrab qaribin. Dan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam dan para pengikut beliau berlepas diri dari para pelaku kesyirikan walaupun ia adalah kerabat yang paling dekat sekalipun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita sempurnakan syarahnya dalam pertemuan selanjutnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum.